Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat demi ayat melalui program penyujuk keimanan ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah kelapangan dan kemudahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kita kali ini, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Yang artinya adalah, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya saya khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-25 yang kemarin kita bahas adalah penekanan eksistensi atau keberadaan Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pembawa peringatan. Selain daripada itu, misi yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihi salam ini adalah yaitu misi tauhid kepada umatnya untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menggunakan alla ta'budu illallah. Jangan kamu sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini kita kontekskan pada saat sekarang kita ini, banyak orang terlena atau mengundur-undurkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara insting dan keimanan dia memiliki dan fitrah keimanan yang ada pada umat Islam pada saat sekarang ini meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mengaplikasikan dalam bentuk ibadah jarang sekali ataupun bahkan menunda-nunda dengan keimanan. Tunggulah nanti umur 40 tahun baru aku memperbaiki sikap dan perilaku ini. Inilah orang yang dikatakan dia pasti akan menyesal dan akan mendapatkan satu wa'id, janji engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang mengundur-undur kebaikan dan bahwasanya orang yang menunda-nunda untuk beribadah dan beramal soleh dalam kehidupan seorang mukmin, makalah dia akan mendapatkan satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini Nabi Nuh ketika kepada kaumnya mengatakan, "Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'alim." Aku takut dan khawatir kepada kalian pada satu saat akan menimpa kepada kamu, yaitu apa? Satu azab dari Allah yang menyedihkan lagi. Kita ilustrasikan ketika saudara kita di Aceh mendapatkan tsunami 4 tahun yang lewat, saudara kita di Sumatera Barat setahun yang lewat, kemudian 2 tahun setahun setengah yang lewat saudara kita di Sukabumi. Ini kan menjadikan satu ancaman bagi kita. Kalaulah kita tidak menjegrakan keimanan, akan tetapi harus kita melihat konteksnya. Orang yang beriman, orang juga yang berbuat maksiat, kalau sudah mendapatkan satu azab, tidak akan terlepas dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, itu kebaikan ada hikmah dari Allah, keburukan juga ada hikmahnya. Supaya apa yang diminta sama kita? Ketenangan dan kebatinan kita, kita rasakan itu stabil dengan adanya istiqomah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita blank dan kita bisa lari dari kebenaran. Ini sebagai prolog yang kami sampaikan. Saya didampingin Ustaz dan Abang Da kami, Haji Fajrul Haq. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Sapiar. Bahwa ayat ini adalah mengingatkan kita kembali, yaitu tentang peringatan demi peringatan yang mana Allah turunkan melalui para nabi-nabi, para rasul, sehingga kita betul-betul dapat memahaminya. Maka kaitannya dengan ayat ini, ketika Allah berfirman Allah ta'budu illallah, kenapa Allah mengatakan Allah ta'budu illallah, janganlah engkau menyembah kecuali Allah? Karena memang banyak terjadi fenomena di masyarakat sekarang ini, mereka pada hakikatnya bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masih banyak menyembah yang lainnya. Kalaulah dulu banyak orang menyembah tentang berhala, maka sekarang ini yang menjadi berhala-berhala pada saat ini bisa jadi materi-materi mereka itu, sehingga materi yang mereka miliki dengan fasilitas yang penuh, sehingga tidak mampu untuk mengangkat kembali ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hati mereka, sehingga lama-lama menjadi tergeserlah hati mereka itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya lagi, mulailah bergeser, bahkan na'udzubillah tidak pernah lagi menghadap kiblat atau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan ini, inni akhafu alaikum, sesungguhnya saya khawatir akan kamu akan ditimpa azab. Kekhawatiran Allah itulah sebetulnya mesti kita perhatikan di sini, karena kekhawatiran Allah di sini artinya adalah berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja khawatir, tapi kenapa manusia tidak mengkhawatirkan atas dirinya? Yang dikatakan dalam firman Allah sini, azab yaumin alim, yaitu pada hari nanti, yang mana hari kiamat, bahwasanya azab Allah itu amat sangat menyedihkan. Maka semestinya lah kita harus mengambil pelajaran dari kisah ayat yang diterangkan, yang dijelaskan melalui firman Allah dalam surat Hud ayat 26 tersebut. Supaya kita selamat, intinya satu. Apa itu? Yaitu kita jadikanlah Allah itu segala sesuatunya, menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita dapat di dunia ini, kita mendapatkan rezeki disebabkan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita ringan langkah. Allah berikan rezeki karena Allah telah memberikan kita otak, pikiran kita dapat bekerja dengan bagus sehingga kita dapat menelaah, meneliti di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, sehingga terjadilah evaluasi diri dalam meningkatkan kinerja ke depan. Itu adalah berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rahmat Allah itu pula lah jangan kita menjadikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang baru saya sebutkan tadi itu tidak ada dijual di mana-mana, hanya produk atau buatan Allah Subhanahu wa ta'ala murni itu semuanya. Maka kita harus kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita betul-betul kembali kepada Allah. Allah ta'budu, ibadah itu artinya pengabdian. Pengabdian itu dalam bentuk sembahyang, dalam bentuk zikir, dalam bentuk hal segala hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sisi ayat lain juga disebutkan wa'budullah hatta ya'tiakal yakin. Dari satu sisi itu tidak pernah dikatakan ibadah kita itu mesti pensiun, tidak. Bahkan di sini dikatakan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Begitulah, tiada henti-hentinya. Karena Allah sudah memberikan segala fasilitas yang ada di bumi itu, yaitu sengaja Allah ingin menjadikan manusia itu supaya enak, supaya santai, sehingga dapat beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dalam bentuk apapun juga. Begitu Ustaz Sabiar. Ya, benar sekali yang dipaparkan Ustaz Fadjrul. Di satu sisi kita lihat bahwasannya ayat ini menyatakan kepada kita, janganlah kehidupan kita yang kita rasakan, baik orang sibuk-sibuk dengan apa jabatan, ketika jabatan dia lupa sama Allah, pada akhirnya dengan jabatan itu kadang-kadang orang buat stroke, bisa mati sebelah, depresi dan sebagainya. Janganlah mencintai kepada istri yang cantik, istri hilang, awak pun merasa gundah gurana dan sebagainya. Ini kan keimanan udah susah begitu. Jadi jadikanlah itu semua fasilitas yang kita itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akarnya adalah keimanan kepada Allah. Karena dikhawatirkan di sini azab Allah itu enggak tahu entah kapan datangnya, bisa kita terhindar dari azab dalam hidup kita, azab kubur dan azab yaumil akhir, siapa tahu kita tidak bisa terlepas daripada itu. Marilah kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan keimanan itu hal yang utama dalam kehidupan kita. Allah tidak akan menyesarkan seseorang yang beribadah walaupun dalam keadaan dia miskin, dan Allah pasti akan menghinakan kepada orang yang kaya tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita dan kita simpulkan adalah, jadikan keimanan itu selalu dalam kehidupan kita sampai ajal menyenggut nyawa kita. Saya Safiar didampingin Ustaz Fajrul Haq mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.